بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة. إيمان kepada ar-ru'yah, yakni hamba melihat kepada Rabbnya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Kama ru'ya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam من الأحاديث الصحاح، sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih, bahwasanya nanti di hari kiamat manusia akan bisa melihat pada Rabb-nya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah. Dan beriman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah melihat Rabb-nya. Fa'innahu ma'thurun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Riwayatnya sahih. Rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas, diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Warahul Hakam Ibn Abban, dan juga meriwayatkannya Al Hakam bin Abban an Ikrimah dari Ikrimah an Ibn Abbas dari Ibn Abbas. Warahu Ali Ibn Zaid, dan juga meriwayatkan riwayat tersebut, hadis tersebut, Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran, dari Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas dari Ibn Abbas. Wal hadithu indana ala zahirih, dan hadis tersebut di sisi kami sebagaimana zahirnya. Kama ja'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal kalam fihi bid'ah, dan perbincangan tentangnya adalah kebid'ahan. Ini sesuatu yang telah jelas bahwasanya kaum mukminin dari kiamat nanti bisa melihat kepada Allah. Ini perkara yang sangat jelas dalil-dalilnya, sehingga perbincangan dalam masalah ini, perdebatan dalam masalah ini perkara yang bid'ah. tidak perlu lagi dibincangkan, diperdebatkan, karena sudah jelas. Walakin nu'minu bihi kama jaa'a 'ala zahirih. Akan tapi kami beriman dengan hadis tersebut sebagaimana yang telah datang, sesuai dengan zahir dari hadis tersebut. Wala nunaziru fihi ahada, dan kami tidak akan berdebat dengan seorang pun dalam masalah ini. Baik. Qala al-Imam al-Muhaddith Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah, dia menjelaskan apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di atas. Qal, berkata Imam Ahmad di dalam matan usul sunnah di atas, wal imanu birru'yah yawmal qiyamah kama ru'ya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam min al-hadits as-sahih. Di antara prinsip usul sunnah beriman kepada ar-ru'yah di hari kiamat sebagaimana diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis yang sahih, dari hadis-hadis yang sahih. Taqaddama al-kalam 'ala ar-ru'yah, telah berlalu pembahasan kita tentang masalah ar-ru'yah. Jadi pembahasan ar-ru'yah telah kita bahas dalil-dalilnya yang menjelaskan tentang bahwasanya orang-orang yang beriman di hari kiamat akan bisa melihat kepada Rabb-nya. Telah lalu penjelasannya. Kemudian Imam Ahmad berkata, wa anna Nabi SAW qad ra'a Rabbah. Nabi SAW, beliau telah melihat Rabbnya. Fa'innahu ma'asurun an Rasulillahi SAW. Sahih, rawahu Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Sahih, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Rawahu al-Hakam bin Aban an Ikrimah an Ibn Abbas. Rawahu Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran an Ibn Abbas. Wal hadithu indana ala zahiri, dan hadisnya sesuai dengan zahirnya. Kami paham sesuai dengan zahirnya. Baik. Kata Syekh Rabi terkait dengan permasalahan berikutnya disebut oleh Imam Ahmad tentang bahwasanya Rasul, beliau telah melihat Rabbnya. Kata Syekh Rabi, hadhihi al-mas'alah haqala fiha khilaf. Terkait masalah ini, masalah apakah Rasulullah SAW melihat Rabbnya, ini ada khilaf. Ada khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ra'a Rasulullah SAW lailatan usriya bihi rabbahu au ma ra'a. Apakah Rasulullah SAW ketika malam beliau, malam Isra wal Mi'raj, ketika beliau diangkat ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, apakah beliau melihat Rabbnya ataukah tidak? Di sini terjadi khilaf. Fabadun nas ta'allaqa bi kalami Ibn Abbas hadza. Sebagian manusia mereka bersandarkan dengan ucapan Ibn Abbas sebagaimana dibawakan oleh Imam Ahmad di atas. Riwayat dari Al-Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibn Abbas. Riwayat Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibn Abbas. wa ta'allaqa bi kalami Ahmad. Mereka juga bersandar dengan ucapan Imam Ahmad. Ini dalam matan usul sunnah ini. Wa fahimu min kalamaihima annahuma yaqulan anna Muhammadan ra'a rabbahu bi 'ainayhi. Mereka memahami dari kalam keduanya, Ibnu Abbas dan Imam Ahmad, bahwasanya keduanya berpendapat Muhammad telah melihat Rabb-nya dengan kedua matanya. Jadi Rasulullah SAW beliau ketika malam Isra dan Mi'raj, beliau bertemu dengan Allah, beliau langsung melihat Allah dengan kedua matanya. Qala Syekhul Islam, dalam hal ini dinukilkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, kalamu Ahmad wa kalamu Ibnu Abbas yaridu mutlaqan wa yaridu muqayyadan. Ucapan Ibnu Abbas dan Ahmad yang telah lalu, kata Ibnu Taimiyah, ini datang secara mutlak, secara umum, dan juga datang ucapan mereka dalam masalah ini secara muqayyad, ada pengikatnya, tidak secara umum disebutkan. Maksud secara umum yakni dikatakan Rasul melihat Rabb-nya secara umum, tidak diikat dengan sesuatu. Yakni yutliqu Ibnu Abbas ra'a Muhammadun Rabbah. Yakni Ibnu Abbas dan Ibnu Ahmad memutlakkan, menyebutkan secara umum bahwasanya Muhammad melihat Rabb-nya. Ini secara umum. Wa ya'ti anhu, tapi juga datang dari beliau riwayat, beliau menyebutkan muqayyadan, ada pengikatnya. Yani beliau mengatakan ra'ahu bi fuadi. Rasul Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW beliau melihat Rabb-nya bi fuadi, dengan hatinya. Nah, tidak dengan mata, tapi dengan hati. Ya, ini datang riwayat yang pertama mengatakan Rasul melihat Rabb-nya. Ini umum, bisa masuk di dalamnya melihat dengan mata, bisa juga melihat dengan hati. Jadi umum, tidak diikat dengan sesuatu. Tapi dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas menyebutkan secara muqayyad, Rasul melihat tapi dengan hati, bukan dengan mata tapi dengan hati. Wa Ahmad yaridu kalamuhu mutlaqan, juga Imam Ahmad datang dari beliau ucapan secara mutlak, yaqulu ra'a rabbah, beliau mengatakan Rasul melihat Rabb-nya, seperti dalam matan usul sunnah di sini beliau menyebutkan secara mutlak. Wa yaridu min kalamihi ma yuqayyid, juga datang dari ucapan beliau dengan qaid, dengan pengikat, annahu ra'a rabbahu bi fuadi. Ahmad mengatakan Rasul melihat Rabb-nya dengan hatinya. Ini dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan riwayat dari Ibnu Abbas juga Ahmad tentang apakah Rasul melihat Rabb-nya, ini datang dalam dua keadaan. Yang pertama secara mutlak, secara umum, hanya mengatakan Rasul melihat Rabb-nya. Dalam Keadaan yang lain disebutkan secara muqayyad. Rasul melihat Rabbnya dengan hati. Wassahih, dan yang benar dalam permasalahan ini, apakah Rasul melihat Rabbnya dengan mata atau dengan hati, atau apakah Rasul tidak melihat Rabbnya? Wassahih kama yaqulu Ibnu Taimiyah, yang benar adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, lam yasbut fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah anna muhammadan ra'a rabbah. Tidak tetap, ini tidak ada yang sahih, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah, dari hadis, bahwasanya Muhammad melihat Rabbnya. Tidak ada yang sahih. Kalamu Ibn Abbas mauquf. Adapun ucapan Ibn Abbas yang dibawakan oleh Imam Ahmad di atas, ini mauquf. Mauquf. Mauquf ini salah satu istilah dalam ilmu hadis. Ya, maknanya sebuah riwayat ini disandarkan kepada sahabat. Ucapan disandarkan kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasul, hanya sampai kepada sahabat tadi. Jadi bukan ucapan Rasul, tapi hanya sampai kepada ucapan sahabat tadi. Ibn Abbas mengatakan Rasul melihat Rabbnya, tapi ini mauquf, tidak sampai kepada Rasul. Tidak kemudian Rasul yang mengatakan dia telah melihat Rabbnya, tapi ini sampai pada ucapan Ibn Abbas secara umum menyebutkan mutlak. Wa muqayyad fi nafsil waqt. Tapi juga Ibn Abbas menyebutkan secara muqayyad pada waktu yang bersamaan. Ini dalam sebuah riwayat Ibn Abbas menyebutkan Rasulnya Rabbnya, tapi dengan difuadih, dengan hati. Wattaqidu bin nusus allati waradat muqayyadatan asah, dan nas yang dengan taqyid tadi, nas kalam Ibn Abbas yang mengatakan Allah melihat Rabbnya tapi dengan qaid, dengan taqyid, tapi dengan hati. Allah melihat Rabbnya, Muhammad SAW melihat Rabbnya dengan hati. Baik, ini yang paling sahih dengan taqyid. Lebih sahih dibanding yang hanya menyebutkan Muhammad melihat Rabbnya. Riwayat ini baik. Dibanding riwayat yang menyebutkan dengan taqyid, Muhammad melihat dengan hati, maka yang terakhir, yang dengan taqyid ini yang lebih sahih. Fafi sahih Muslim, karena disebutkan dalam sahih Muslim. Riwayat yang menyebutkan ucapan Ibn Abbas mengatakan Rasul melihat Rabbnya dengan hati, ini disebutkan dalam sahih Muslim, sehingga lebih sahih kedudukannya dibanding riwayat yang lain, karena diriwayatkan di luar dari sahih Muslim. Karena kan kitab-kitab hadis itu juga bertingkat-tingkat kesahihannya. Yang paling atas sahih Bukhari, ini kitab hadis yang paling sahih. Ashahul kutub ba'da al-Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari. Yang kedua Sahih Muslim, ini di bawah Sahih Bukhari, baru yang setelahnya. Annahu ra'a rabbahu bi fu'adihi marratain. Dalam Sahih Muslim disebutkan beliau melihat Rabbnya dengan hati dua kali. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, bagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Najm, ma kazabal fu'adu ma ra'a. Tidaklah hati itu mendustakan apa yang ia lihat. Qala ta'ala juga dalam surat An-Najm ayat 13, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan ia telah melihat Rabb-nya pada kesempatan yang lain, yakni marratain, yakni dua kali. Baik. Intinya disebutkan dalam Sahih Muslim, Ibn Abbas mengatakan annahu ra'a rabbahu bi fu'adihi. Rasulullah SAW beliau melihat Rabb-nya dengan hati. Dengan hati. Aisyah su'ilat. Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya. Qalat fi hadis masruq. Dia berkata dalam hadis masruq. Masruq ini nama tabi'in. Salasun man haddatsaka bihinna faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Ada tiga perkara yang barang siapa berkata denganmu dengan tiga perkara tadi, maka sungguh ia telah melakukan kedustaan besar atas Allah SWT. Wa minha zakarat. Di antaranya, di antara tiga tadi, Aisyah mengatakan, man qala inna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allahi al-firyah. Barang siapa yang mengatakan Muhammad telah melihat Rabb-nya, maka sungguh ia telah berdusta besar atas nama Allah, melakukan kedustaan besar atas nama Allah. Faqala Masruq, maka berkata Masruq kepada Aisyah, amhilini ya ummul mukminin. Sebentar dulu, wahai ummul mukminin. Alaysa Allahu yaqul ma kadzaba al-fu'adu ma ra'a wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra. Bukankah Allah telah berfirman, tidaklah ia Muhammad, tidaklah hati itu mendustakan apa yang telah ia lihat. Dan juga Allah mengatakan, sungguh ia telah melihat pada kesempatan yang kedua. Qalat lahu, maka berkata Aisyah menjawab pertanyaan tadi, ana awwalu hadhihi al-ummah sa'ala Rasulullah, sa'ala Rasulullah an hadza. Saya orang pertama dari umat ini yang menanyakan langsung kepada Rasulullah SAW tentang masalah ini, tentang ayat tadi. Qalat, maka Aisyah mengatakan, zalika Jibril ra'ahu Rasulullah SAW. Yang dimaksud dalam ayat tadi adalah Jibril yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Kama qala Rasulullah SAW, bagaimana yang telah diceritakan sendiri oleh Rasulullah SAW, ra'ahu fi hay'atihi allati khalaqahu Allah 'alaiha marratain. Beliau melihat wujudnya Jibril sebagaimana Allah yang menciptakan Jibril dengannya, ini dengan wujud aslinya Jibril, dua kali. Rasul melihat Jibril dengan wujud aslinya bagaimana yang Allah menciptakan Jibril dengan wujud aslinya, ini dua kali. Bertemu berapa kali dengan Jibril, tapi hanya dua kali dengan wujud aslinya. Yang lain, ini Jibril dengan wujud yang lain. Karena malaikat bisa berubah wujudnya menjadi manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis masyhur, hadis Jibril datang, Jibril datang ke tengah-tengah Rasul dan para sahabatnya dalam wujud seorang laki-laki. Dan dalam riwayat sebutkan Jibril ini biasa datang kepada Rasul dengan wujud menyerupai salah seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Sehingga Rasul hanya melihat dua kali Jibril dengan wujud aslinya. Ra'ahu munhajiran fis sama, sada ma bainas sama'i wal ardh. Beliau melihat Jibril di langit menutupi antara langit dan bumi. Ini wujud aslinya Jibril. Ketika ia dalam bentuk aslinya ini menutupi langit dan bumi. Ya'ni ma ra'ahu ala hayatihi allati khalaqa Allah 'alaiha illa marratain. Yani Rasul tidak melihat Jibril dalam wujud aslinya kecuali hanya dua kali. Fayarahu qad sadda ma baina as-sama'i wal ardh. Beliau melihat Jibril ini menutupi antara langit dan bumi. Li'a. Li'azami khalqih, dikarenakan besarnya wujudnya Jibril. Sangat besar Jibril. Baik. Jibril ini diantara malaikat yang membawa arsy Allah. Arsy Allah ini digotong oleh beberapa malaikat. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Malaikat-malaikat yang membawa arsy Allah ini disebutkan dalam riwayat jarak antara telinga dengan bahunya. Tapi ini sekian puluh tahun perjalanan. Ini jarak antara telinga dengan bahunya. Ini saking besarnya wujudnya. Baik. Sehingga ketika menampakkan wujud aslinya otomatis menutupi langit dan bumi. Fal ayah ta'ni ru'yata Muhammadin li Jibril. Sehingga ayat tadi kata Aisyah ini maksudnya adalah Muhammad melihat Jibril. Muhammad melihat Jibril. Baik. Intinya dari hadis Aisyah ini, Aisyah menafikan pendapat ucapan yang mengatakan Rasul melihat Allah Subhanahu wa taala dengan matanya, dengan kedua matanya. Baik. Wasu'ila Rasul alaihi salatu wasalam. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ditanya. Kama fi hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu. Dengan dalam hadisnya Abu Dzar radhiyallahu anhu bil idafati ila hadis Aisyah radhiyallahu anha. Disandarkan kepada hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Qal, berkata Rasul ketika ditanya apakah beliau melihat Rabb-nya, beliau berkata nurun anna arah. Ada cahaya. Ini hijab dari cahaya. Anna arah. Sehingga bagaimana mungkin saya bisa melihatnya. Ini antara beliau dengan Allah SWT. Ada hijab dari cahaya. Sehingga beliau tidak melihatnya. Ya'ni ba'id. Istab'ada an-nazar. Beliau tidak melihat. Beliau tidak melihatnya. Ini dengan mata. Beliau tidak melihat dengan mata. Sehingga ini yang lebih sahih dalam masalah ini. Apakah Rasul SAW melihat Rabb-nya di hari ketika malam Isra dan Mi'raj? Taib sebelumnya tadi hadis Aisyah. Yang pertama, Rasul melihat Jibril dalam wujud asli ini ketika baru diangkat menjadi nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika malam Isra. Malam Isra dan Mi'raj. Itu yang kedua. Yang disebutkan dalam ayat ini dua kali. Baik, kembali. Sehingga dalam masalah ini yang lebih benar pendapat yang mengatakan Rasul tidak melihat Rabb-nya. Rasul tidak melihat Rabb-nya. Wal isnadan, adapun dua sanad yang dibawakan oleh alladzani saqahuma ila Ibn Abbas, yang dibawakan oleh Ahmad sampai kepada Ibn Abbas, kilahuma fihi dha'fun, pada keduanya ada kelemahan. Yani riwayat yang pertama riwayat Al-Hakam bin Abbas dari Ikrimah dari Ibn Abbas, yang kedua riwayat Ali bin Zaid dari Yusuf bin Mihran dari Ibn Abbas. Rawahu Qatadah an Ibn Abbas an Ikrimah an Ibn Abbas. Rawahu Al-Hakam bin Abbas an Ikrimah an Ibn Abbas. Al-Hakam bin Abbas hadza saduqun lahu awham. Fil isnad al-awwal. Adapun Al-Hakam bin Abbas, Al-Hakam bin Abbas, maka rawi ini dia saduq, rawi yang saduq, jujur. Lahu awham, tapi dia punya kesalahan-kesalahan. Ada waham. Jadi dalam beberapa keadaan dia benar hadisnya, tapi dalam beberapa keadaan hadisnya salah. Hadis-hadis yang lain ini salah. Baik. Dan mungkin yang dimaksudkan adalah biasanya riwayat ini. Riwayat ini ada waham padanya. Kesalahan. Wa fil isnad ats-tsani, dan pada sanad yang kedua, fihi Ali bin Zaid bin Jud'an. Padanya ada Ali bin Zaid bin Jud'an dha'if. Ia adalah rawi yang dha'if, yang lemah. Sehingga hadisnya dha'if. Kalau ada rawi yang dha'if di dalam sebuah hadis, maka otomatis hadisnya jadi dha'if. Wa fihi Yusuf ibn Mihran majhul. Juga di dalamnya ada Yusuf bin Mihran. Ini rawi yang majhul. Baik. Ini juga ketika ada rawi yang majhul di dalam sebuah sanad, ini juga akan menyebabkan sanad tadi menjadi dhaif. Lam yarwi anhu illa Ali bin Zaid bin Jud'an. Tidak meriwayatkan darinya, dari Yusuf bin Mihran, kecuali Ali bin Zaid bin Jud'an. Araftum fahuma mawqufan. Jika kalian mengetahui bahwasanya dua riwayat tadi dari Ibn Abbas ini mawquf. Dua-duanya mawquf. Tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang marfu', yang sampai kepada Rasul, di antaranya hadis Aisyah tadi. Aisyah menyandarkan kepada Rasul. Menyandarkan kepada Rasul. Demikian juga hadis Abu Dzar. Langsung ditanya kepada Rasul. Marfu', disandarkan kepada Rasul. Adapun hadis mauquf ini disandarkan hanya sampai sahabat, tidak sampai kepada Rasul. Qaulun mauquf an Ibn Abbas عارضه المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. عارضه المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. Pendapat Ibn Abbas yang mauquf tadi. Ini pendapat Ibn Abbas tapi mauquf. Bertentangan dengan hadis yang marfu', yang jelas-jelas sampai kepada Rasul SAW. Wa idza ta'arada al-mauquf wal marfu' taqaddama ayyuhuma nuqaddimu ayyuhuma apabila bertentangan antara hadis yang marfu', ucapan Rasul, dengan hadis yang mauquf, ucapan sahabat, bertentangan, maka yang mana yang dikedepankan? Nah, jawabannya tentu saja yang marfu', ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. هذا على فرض أنه يفيد الرؤية بالعين يقول هذا تنزلا وإلا فالصحيح أن إطلاق هذا إن ثبت يقيد بالحديث الثابت رأى ربه بفؤاده. Kalau memang benar hadis Ibn Abbas ini sahih bahwasanya Rasul melihat Rabb-nya, maka dikatakan ini tanazzul. Tanazzul ini mengalah. Akan tapi yang sahih bahwasanya yang umum tadi, yang umum tadi penyebutan secara umum Rasul melihat Rabb-nya, ini telah diqaid dengan hadis yang juga sahih dari Ibn Abbas juga. Yang Ibn Abbas mengatakan ra'a rabbahu bi fu'adi, Rasul melihat Rabb-nya dengan hatinya. Faqayyada Ibn Abbas nafsuhu ar-ru'yah allati atlaqaha bir-ru'yah an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi fu'adi. Maka Ibn Abbas sendiri yang mengkait apa yang telah ia sebutkan secara umum, ia mengikat sendiri dengan mengatakan, menyebutkan secara umum Rasul melihat Rabb-nya, tapi juga mengkait dengan mengatakan Rasul melihat, mengikat dengan mengatakan Rasul melihat Rabb-nya dengan hatinya. Baik. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ahmad yutliqu ar-ru'yah wa yuqayyid. Demikian juga Imam Ahmad, beliau menyebutkan secara umum dan menyebutkan secara terikat tadi. Was-shawab huwa at-taqyid, dan yang benar adalah at-taqyid, dengan taqyid. Yani meskipun mereka mengatakan Rasul melihat Rabb-nya tapi tidak dengan mata, tapi dengan hati. Dengan hati. Baik. Idzan ma fihi khilaf bainas sahabat. Sehingga dalam masalah ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Meskipun orang-orang belakangan yang kemudian berbeda pendapat. Di antara para sahabat tidak ada yang berbeda pendapat. Demikian keadaan salaf dalam masalah aqaid, aqidah, usul, prinsip pokok. Mereka tidak pernah berselisih pendapat dalam masalah-masalah yang sifatnya prinsip, masalah-masalah pokok dalam agama, masalah-masalah akidah. Mereka tidak pernah berselisih. Fa'alul ahwa, adapun ahlul ahwa, ahlul bid'ah, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, alladzina yurawijuna al-khilafat fil usul wala qa'id, yang mereka memang biasa berselisih dalam masalah usul, pokok, prinsip agama, masalah akidah. Kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sering menyelisih al-sunnah dalam masalah prinsip, yang mereka melihat yang demikian, mereka mengatakan yaqulu washabah ikhtalafu fil aqaid. Lihat, para sahabat berselisih dalam masalah akidah. Menunjukkan ya kami juga tidak apa-apa berselisih dengan kalian dalam masalah akidah. Hadza kadzbun, بما اختلفوا. هذا كذب ما اختلفوا. هذا كذب ما اختلفوا. Ini adalah kedustaan. Para sahabat tidak pernah berselisih dalam masalah akidah. Para sahabat tidak pernah berselisih dalam masalah akidah. Ucapan mereka, Ahlul Ahwa yang mengatakan para sahabat berselisih dalam masalah akidah, di antaranya mereka mengatakan dalam masalah ini, masalah Rasul melihat Rabb-nya, ini adalah kedustaan. Para sahabat tidak berselisih dalam masalah ini. Aisyah kanat tanfir ru'yah bil basar. Aisyah menafikan Rasul melihat dengan mata. Wa Ibnu Abbas ma asbata ru'yah bil basar. Ibnu Abbas, beliau tidak menetapkan melihat dengan mata. Asbata ru'yah bil fu'ad. Beliau menetapkan melihat dengan hati. Aina khilaf? Ma fihi? Araftum? Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Kalian telah mengetahuinya. Ini sama-sama tidak menetapkan Rasul melihat dengan mata. Meskipun Aisyah mengatakan Rasul tidak melihat dengan mata, Ibn Abbas mengatakan Rasul melihat dengan hati. Mereka sepakat Rasul tidak melihat dengan mata. Baik. Sehingga tidak ada khilaf dalam masalah ini. Baik. Sehingga ini bantahan bagi Ahlul Ahwa yang memang mereka kebiasaan mereka menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah aqaid, masalah usul, masalah prinsip akidah. Perbedaan kita Ahlus Sunnah dengan mereka masalah terkait dengan masalah yang prinsip pokok agama, yang sebagaimana telah lalu disebutkan diantaranya, dan juga nanti yang akan disebutkan, yang disebutkan dalam kitab ini, masalah-masalah yang pokok, inti, prinsip dalam masalah agama. Maka salaf tidak pernah berselisih dalam masalah tadi. Salaf tidak pernah berselisih dalam masalah tersebut. Mereka bersepakat dalam masalah akidah. Adapun dalam masalah furu', cabang, terkadang mereka terjadi perselisihan di antara mereka dalam masalah fikih misalkan. Ini hal yang waris dari mereka salaf, terjadi perselisihan. Ini perkara yang datang dari mereka dan ini tidak dicela. Tidak dicela. Adapun berselisih dalam masalah prinsip, maka ini yang tercela. Ini yang tercela. Meskipun juga berselisih dalam masalah cabang, furu', ini juga ada perincian tersendiri. Dalam berapa keadaan bisa tercela? Dalam berapa keadaan bisa tidak tercela? Baik. Wa yaqtimul kalam ala hadhihi yaqul. Beliau menutup ucapan beliau dalam masalah ini, beliau mengatakan, ini Imam Ahmad, wal hadis indana ala zahiri. Hadis di sisi kami, kami pahami secara zahirnya. Qad nafhamu minhu annahu ra'a an annahu yara anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu bi'aini bina'an ala hadis Ibn Abbas. Qad yufhamu minhu. Dipahami darinya bahwasanya beliau Imam Ahmad berpendapat Rasul melihat Rabb-nya dengan matanya berdasarkan hadisnya Ibn Abbas. Waqad araftum anna haditha Ibn Abbas madza fihi min al-kalam wa annahu ma yartaqi ila darajati as-sihhah. Dan kalian telah mengetahui bahwasanya hadis Ibn Abbas, apa yang ada padanya dari kalam para ulama, perbincangan para ulama tentang kesahihannya, dan bahwasanya hadis tersebut tidak sampai kepada derajat kesahihan, tidak sahih. Waqad la yartaqi ila darajatil hasan, bahkan tidak sampai pada derajat hasan. Summa innahu muqayyadun bil hadis as-sahih, bahkan kemudian hadis tersebut dikait dengan hadis yang sahih yang mengatakan Rasul melihat dengan hati. Fayuhmalu kalamuhu al-mutlaq ala taqyid, barakallahu fiikum. Sehingga kalam Ibnu Abbas tadi yang menyebutkan secara mutlak Rasul melihat Rabb-nya, ini dibawa kepada kalam yang dengan taqyid, Rasul melihat Rabb-nya dengan hati. Barakallahu fiikum. Wa takunu an-natijah annahu la khilafa fil qadiyyah baina as-sahabah, dan hasilnya, kesimpulannya bahwasanya dalam masalah ini tidak ada khilaf dalam di antara para sahabat. Amal mutaakhirun ba'duhum ta'athara bi kalami Ahmad wa dhanna annahu yaqul anna Muhammadan ra'a rabbahu bi ainihi. Adapun al-mutaakhirun, sebagian orang belakangan, mereka, sebagian dari mereka terpengaruh dengan kalam Imam Ahmad dalam usul sunnah di sini. Mereka menyangka bahwasanya Imam Ahmad berpendapat Muhammad melihat Rabb-nya dengan dua matanya. Wa fahmuhu hadza khata', pemahaman ini salah. Iz anna Ahmad kana yuqayyid, dikarenakan Ahmad sendiri dalam kesempatan lain beliau menyebutkan dengan taqyid, Rasul melihat dengan hatinya. Baik. Sehingga selesai pembahasan kita tentang masalah ru'yatullah secara umum. Nanti di hari kiamat orang-orang beriman bisa melihat Rabb-nya di hari kiamat. Dan juga terkait masalah khusus, apakah Rasul melihat Rabb-nya, apakah Rasul melihat Rabb-nya, dan permasalahannya sebagaimana yang telah dibahas. Wallahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.